dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang kurasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku ingkari janjiku. Sesal kian mendera, akhir sudah cerita. Ini romantis bener. Iya, ini bikin cemburu deh. Itu kasihan kan, banget si Usin ngerayu kan, Ayu gak kesampean pe botak begitu palanya. Emang orangnya botak. Bukan, emang begitu palanya. Oh, emang begitu ya. Tepuknya kurang subur. Oh, iya benar-benar. Lagian jenggot aja lu tebak.